something out of my mind. Tak tertarik dan kau siap sayang eh. Kau itu siapa yang punya? Tinggal di mana? Siapa kau dalam? Hey, what's your name? Hey, what's your name? Hey, what's your name? Hey, what's your name? Kau seperti malaikat dari surga. Seperti jatuh cinta tak terduga. Kau buat tak terpikat dan tergoda. Satu hampir gila tak jumpa. Kata kau wajah. Awal kau langkahkan kaki, kau jalan lurus ke sini. Waktu seakan melambat, something seakan merambat. Senyum ganit-ganit buat saya terjepit. Suasana sempit, waktu terasa sedikit. Ular siap taktik, tambah-tambah licik. Gaya paling anti, kau beda dan sangat dan sangat cantik. Rasa melihat kau curi hati deng cepat. Tak bisa alihkan pandangan dari kau tempat. Pura-pura satra tahu dan langsung sama mendekat. Beautiful smile tembus kepulan asap yang pekat. Something special di antara kerumunan. Kau jadi objek target, bahan dari salamunan. Hi hi say say ladies please take my hand. Bukan playboy, trust me I'm a good man. Kau sungguh cantik ada mamai. Tak tertarik dan kau siap sayang eh. Kau itu siapa yang punya? Tinggal di mana? Siapa kau nama? Hey what's your name? Hey what's your name? Hey what's your name? Hey what's your name? Kau seperti malaikat dari surga. Seperti jatuh cinta tak terduga. Kau buat tak terpikat dan tergoda. Satu hampir gila tak jumpa. Tetap kau wajah. Show me eh. Give me eh. Still like me when looking on the floor. I wanna fuck with something lost control. Hey, hey, please take me. I wanna touch your body. Please give me one time to anything like I can do. Terpikat sekejap, malu hati menatap. Malam ini seungkap, kau hadir bikin genap. Sungguh beda, saat malam tiba. Kau berbeda dari gadis sebelumnya. Kau tarik sapu hati, ingin dekat dan merapat. Seperti bergejolak, turun naik dengan cepat. Perfect ladies, come here. Perfect ladies, come here. Oh no. Kau sungguh cantik, ada mamai. Tak tertarik dan kau siap sayang eh. Kau itu siapa yang punya? Tinggal di mana? Siapa kau nama? Hey what's your name? Hey what's your name? Hey what's your name? Hey what's your name?